Alkoholics in the house. Datang berlagak, optimis untuk menang. Jangan pernah letih, teruslah kau berjuang. Gak ada rasa ragu di setiap pertandingan. Tandang-tandang hadapi, raihlah kemenangan. Cetak banyak angka dari gol-gol yang indah. Semangat merasuk, mengusir rasa lelah. Kan mudah, bermainlah dengan cantik. Bentengkan pertahanan agar kau tak terusik. Lihatlah kami datang untuk beratraksi. Jackmania bernyanyi, support terpenuh aksi. Di setiap lagamu kita selalu bernyanyi. Gak ada rasa bosan hingga fluid berbunyi. Ingatlah bahwa kau gak pernah sendirian. Kami kan selalu datang di setiap pertempuran. Tunjukkan taring wahai macan Kemayoran. Persija milikku tak pernah terkalahkan. Yeah. Persija kami, bila kau gak mau hal buruk yang kau alami. Jangan kau curi bintang, itulah milik kami. Coba hancurkan kami, itu hanyalah mimpi. Hilangkan kata rasis, kita support tersantai. Gak akan anarkis, bila kau tak memulai. Jackmania dan Jack Angel, kitalah cinta damai. Dan tetap bersatu, jangan bercerai-berai. Ku tinggalkan pekerjaan semua hanya untukmu. Hujan panas terik gak akan urungkan niatku. Cinta tulus untukmu itulah yang utama. Mendukung tanpa pamrih itulah yang pertama. Warna oranye di sini dan juga di sana. Bersatu bersama-sama sebuah arena. Lagu-lagu indah pastikan kami iringi. Di setiap detik laga yang akan aku jalani.